Israel. Alhamdulillah, hamdan katsira, tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa minha kata Imam Sa'di rahimahullah, di antaranya yakni di antara fawaid yang terkandung pada kisah Yusuf alaihi salatu wassalam, dan dari fawaidnya, faedah atau manfaat atau ibrah yang bisa kita ambil, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ana fiha aslan ta'birunya. Pada kisah Yusuf alaihi salatu wassalam ada asal muasal tentang ilmu tafsir mimpi. Artinya apa? Ilmu tafsir mimpi itu ada. Ada ilmunya, ada keterampilannya, ada caranya. Wa'lamu anna ilma ta'bir min al-'ulum al-muhimma allati ya'tiha Allah wa yasha min 'ibadihi. Dan bahwasanya ilmu mentafsir mimpi, menerangkan mimpi adalah ilmu yang penting yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dari kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan ini enggak semua orang bisa. Enggak semua orang ngaku-ngaku, wah saya bisa, enggak saya bisa. Ya walaupun ada ya tetap ada, tapi orang-orang yang dipilih oleh Allah, sehingga enggak setiap orang, sini saya tafsirkan. Tidak juga. Orang soleh, orang jujur, ikhlas, orang berbuat ihsan. Nah, dan paham, punya ilmu, anugerah dari Allah. Ya. Dan lainnya. Wa inna aghlama ma tubna 'alaihi al-munasabah wal musyabahah. Pondasi ilmu tafsir mimpi dibangun di atas kecocokan, kemiripan. Ya, Nabi Yusuf apa? Inni ra'aitu ahada asyara kawakaban wasyamsu wal qamar. Sungguhnya aku melihat apa? 11 bintang. Anaknya Nabi aku pada berapa? 11 ditambah Nabi Yusuf sama Benyamin. Ya. 13. Yang sujud itu yang nah, yang lainnya selain Yusuf dan Benyamin. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Syams ibunya, qamar bapaknya, Nabi Yakub yani. Kenapa dibedakan antara matahari dan bulan? Matahari syams muannats. Manas maka dikaitkan dengan ibunya. Ini munasabah wal musyabahah, kecocokan, kemiripan. Ya, jadi miripkan. Mereka sujud kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Sujud maksudnya apa? Memuliakan. Sudah kita singgung pada pembahasan yang lalu, pembahasan sujud dari zaman siapa? Adam sampai siapa? Nabi Isa masih dibolehkan syariat sujud kepada makhluk, masih dibolehkan. Setelah itu mansukh. Setelah itu dihapus sujud itu karena memuliakan saja. Setelah itu syariat sujud kepada makhluk tidak boleh. Haram. Bahkan bisa kufur sujud kepada selain Allah. Karena itu adalah kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi ilmu yang dibangun di atas tafsir mimpi kebanyakan apa? Kecocokan, kemiripan di dalam nama dan sifat. Namanya cocok enggak? Sifatnya cocok enggak? Ini dia ilmu dasar tafsir mimpi ini. Walaupun kelihatan mudah, tapi enggak semua orang bisa. Kemudian tawali jujur enggak orangnya, berbuat ihsan tidak, berbuat baik kepada ihsan yakni ilallah ilal khalq. Wa fa inna ru'ya Yusuf allati ra'a anna syams wal qamar ahada asyara kawan lahu sajidin. Dan sungguhnya mimpi Yusuf yang beliau melihat matahari dan bulan dan 11 bintang sujud sisip, kemiripannya adalah anna hadhil anwar hiya zinatun sama wa jamaliha. Bahwasanya cahaya-cahaya ini adalah perhiasan langit dan keindahan langit. Mana cahaya yang dimaksud? Cahaya matahari dan cahaya bulan. Dan bintang. Ada cahaya enggak bintang? Ada. Dan keindahan, manfaat banyak. Kadzalikal anbiya wal ulama, demikian pula para anbiya, para ulama, perhiasan bumi, keindahan bumi, adanya ulama. Wa bihim yuhtadabil zulumat, dengan para ulama lah manusia bisa mengambil cahaya di kegelapan. Sama yahtadi bihadil anwar. Sama yuhtada bihadil anwar. Sebagaimana bisa diambil dengan cahaya-cahaya ini. Matahari, bulan, dan bintang. Wali'annal asla abuh wa ummuh wa ikhwatuhumul fara'. Karena asal intinya adalah Abu Homo, ayah dan ibunya, matahari dan bulan. Adapun ikhwatuh, saudara-saudara Yusuf adalah cabangnya. Faminal munasib ayakunal asal a'zam nuran wa jurma. Sehingga yang lebih cocok, lebih mirip adalah matahari dan bulan, atau bulan dan matahari. Bulannya ayahnya, matahari adalah uminya, ibunya. yang cahayanya lebih besar dibandingkan dengan bintang yang cahayanya sedikit dibandingkan matahari dan bulan. Walidzalika kana syams ummu wal qamar abah wal kawakib ikhwatu. Oleh karena itu kemiripan ini, matahari adalah ibunya, bulan adalah bapaknya, kemudian bintang-bintang di sini adalah saudara-saudaranya. Ini kemiripan, kecocokan. Ya. Nah, artinya selain dari kemiripan, kecocokan, dia juga harus, orang yang menafsirkan harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya proses dengan berjalan. Misalnya dia mimpi, ya kadang besokannya ada terjadi, kadang berikutnya, kadang puluhan tahun baru terjadi proses panjang. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam masih kecil dan bermimpi. Ya, pembuktiannya, kejadiannya setelah puluhan tahun. Hadza ta'wil ru'ya. Ini adalah tafsir mimpi. Min qabl, dari dulu. Ya, artinya jauh puluhan tahun yang lalu. Ini ketika seorang mentafsir mimpi tidak bisa tergesa-gesa. Nah, kebanyakan yang baik, yang mudah-mudahan baik, yang jelek, yang buruk, waliyadzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari mimpi-mimpi yang buruk. Artinya apa? Ilmu dasar dari tafsir mimpi itu ada, ilmunya ada. Mungkin di sekolah-sekolah nggak diajarkan, ya, atau di, nah, tempat-tempat yang lainnya mungkin jarang atau tidak ada mungkin diajarkan. Padahal ilmu ini adalah, nah, ilmu yang penting. Wa minal munasabah anna syams lafzul mu'annas. Di antara kemiripan, kecocokan, bahwasanya matahari adalah lafadnya, lafad mu'annas. Walidzalik, oleh karena itu, matahari adalah sebagai ibunya. Wal qamar, wal kawakib, mudzakkarat. Matahari dan bulan, bulan dan bintang itu mudzakkarat. Mudzakkar semuanya. Fakanat liabih wa ikhwatih. Wa minal munasib anna sajid ma'azam muhtaram lil masjid lah. Nah, bulan dan bintang mudzakkar, sehingga diperuntukkan untuk ayah dan saudaranya Yusuf. Kemudian kecocokan yang lainnya, anna sajid, ya, orang yang sujud mengagungkan, memuliakan, ya, seseorang yang diagungkan, disujudkan. Wal masjidlah ma'azam muhtaram. Orang yang sujud, orang yang disujudkan artinya, nam, orang tersebut, ya, bukan yang sujud, artinya yang di bukan disembah, orang tersebut sujud di hadapannya. Ini orang yang diagungkan, orang besar, orang mulia. Nah, walidzalika dalla dzalika ala anna Yusuf yakunu mu'azzaman muhtaraman inda abawayhi wa ikhwatihi. Oleh karena itu Yusuf alaihissalatu wassalam menjadi mulia, diagungkan, nam di hadapan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya Yusuf alaihissalatu wassalam. Ini kemiripan, kecocokan yang dibangun yang dibangun apa? Di atasnya ilmu tentang tafsir mimpi, dan itu ada ilmu tafsir mimpi, itu ada. Allahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah.